Kita lanjutkan insyaAllah ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.